Bismillahirrahmanirrahim. Faslun firraj'ati. Utawi iki iku fasal firraj'ati, nerangno ing dalam masalah rujuk. Ya utawi raj'ah luhotan ing dalam cara luhote iku al-marratu iku masdar marrah. Masdar makna sak kawitan ya, sak balenan. Minar rujuk saking rujuk Bali. Wasaran anak dalam cara sarai ku rot bilmar ati ku baleni wong wedok baleni bucu. Ilan nikah si maring nikah. Min tolak dan sanging tolak. Hoi riba inen kang orang tek kang ora total ora tolak bain ora tolak sing enti entek telu. Fil iddati ing dalam masa. Fil iddati ing dalam masalah iddah. Bon iki kula terangno wis kenapa kula milih bab iki. Terus sebulan yang lalu kula maca hikam sebagaimana tradisi kula nggih selang-seling hikam terus fikih hikam fikih. Masalah rut'ah nggih. Kula zaman teng sarang atau teng masyarakat memang banyak salah paham. Kita sebagai tokoh masyarakat terus yang ditanya itu sering salah paham ya, bahwa saat terjadi tolak ya, seorang suami menalak istrinya itu bukan segala-galanya selesai, karena dalam hukum Islam masa iddah itu fi hukmi zaujiyah ya, masa iddah itu fi hukmi zaujiyah, sehingga dalam Al-Qur'an diterangkan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah, bahwa dalam masa iddah itu yang paling berhak atas istri tetap suaminya. Jadi ini kalau mergo sering mendapat pertanyaan dari masyarakat, dari bahkan dari KUA sendiri kadang tanya saya masalah kalau baleni malik ya. Kalau baleni malik ini penting sekali. Mulai zaman Rasulullah itu kalau menikahkan itu sunnahnya memang uzawi juga alama amarakallah min imsakim bil ma'ruf aw tasrikim bi imsak bil ma'ruf atas rihim bi'isan. Imsak bil ma'ruf itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu dihitung termasuk masa fil iddah. Yes, masa apa? Iddah. Ketika seorang suami menalak istrinya satu atau dua, pokoknya tidak sampai bain, itu tidak segalanya berakhir. Yes, tidak segalanya berakhir. Misalnya konsultasi sama kiai atau sama naib atau sama KUA tanya, Pak, saya sudah menalak istri salah satu. Itu kita bisa langsung menyarankan, ya sudah lah kalau kamu ingin rujuk-rujuk ngapain tolak. Misalnya kita memberi saran abhudul halal ilallah at-tolak ya, bahwa tolak itu sesuatu yang dibenci Allah. Sehingga ada masa perenungan, ada masa fatrah perenungan untuk menentukan terus apa tidak terus itu sampai habisnya apa? Saidah ya sesuai macam-macam ya, kadang salah satu kuruk, kalau untuk orang yang normal yang tidak yang haid ya salah satu kuruk tiga sesudan, kalau untuk orang hamil ya waktu apa hamil dan lah ketika begitu ya, kasus teng tiang-tiang awal itu untuk rujuk itu mudah sekali, ra butuh syahadah ora butuh kesaksian, cukup muni rojak tu gesek rasa pegatan buarang ke bojoku menah itu ya selesai. Jadi kalau baleni malik ya. Jadi sebetulnya dalam masa iddah itu total fi hukmi zaujiyah. Ya, yeah, fi hukmi zaujiyah. Makanya mungkin sampai nak dalok tentang tafsir Jalalain atau tentang tafsir Munir bahwa saat Quran ngendikan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Utawi bojone wanita sing dipegat rasiyah. Iku ahaqqu iku sing berhak. Biraddihinna itu ahakku di situ itu tidak bimakna lebih berhak izla hak kolihuiri, karena yang selain zaud tidak berhak sama sekali, berarti ahakku di situ bimakna bahwa seorang suami adalah yang berhak, atau bahasa hukumnya lebih tegas hanya suami yang berhak terhadap wanita muqtadah, hanya suami. Nah ketika rujuk itu ya sederhana sekali, Mungkin kalau tak niati ya, dari rumah saya fotokopi sendiri. Saya niati ini saya ajarkan ya, terutama yang rawan ditanya hukum kayak Lek Lukman, kayak Kiai Fuad, Kiai Hudi, Kiai Abu ya, semua yang di sini itu. Idda itu benar-benar belum selesai ya, masih hukum Zawjiyah ya. Bahkan semua ulama mengatakan bahwa ketika tolak satu masih idda, kalau ditambahi lagi itu ya menjadi dua, ditambahi lagi menjadi. Tapi ketika masih sil idda, bahkan ada pertanyaan dulu di Iana, di kitab-kitab peke. Misalnya orang sempat rujuk Mustafa, misalnya orang sempat rujuk tiba-tiba dikeloni, terus dikumpuli hukumnya biaya. Itu apa ulama darah itu tidak usah disat, dia tidak zina. Bahkan bentuk ngelonin naik itu jago berujuk itu saking lu tenang juga kalau saking masih dianggap dihukumi Zawjiyah. Makanya ini pentingnya sih, kalau sudah ada takdir ya, bahwa diperkhilafkan kalau wajah mohon disambahkan mungkin boleh diambak lil khilafi syarfi ibahatihi wa khusuli rat'atibihi. Ini kalau wajah seling-seling mohon bencaman roh saman dari si mohon ini kau luhu ini dun celok dun, nomor pamat dun wala hadda in wati'ah atau wala nomor 31 itu gitu. Wala kau luhu di dalamnya yang ini masalah ngaji hukum, jadi tahkik mohon. Gimana kemana sih? Nomor baris 4, nomor 31. Wala hadda'in wadda. Wala hadda lara orano hatiku mojud. Maksudnya tidak ada sanksi sama sekali. In wati'a lamun wati, lamun bersetubuh sopo suami. E wala hadda alal mutolik tolatan rus'iyan. In wati'aha kobler rus'ah. Wa ini etakoda tahrimahu. Seorang suami rong sempat muni kata rujuk, ujuk-ujuk ngeloni bojone sing wis dipegat. Paham ya? Iku ora ana kate blas. Terus contoh ya dosa wong sempat muni rujuk kok wis kelon. La wa zalika lil khilafis syahir fi bahatihi wa husuli rasati. Bihi karena banyak pendapat yang mengatakan dengan gelem kelon meneh iku padha karo mbek wis rujuk. Lha iki maksude tolak itu sesuatu yang tidak baik. Karena tolak sesuatu yang tidak baik, kita harus mempermudah untuk rujuknya. Emang kamu nak ismuni pegatan, kok segalanya selesai tenang jauh kiri gitu. Lalu hukum, lalu ini tenang, nanti merasakan. Faham, ya ini jelas tabir ya. Jadi, wala hadda alal mutalik tolakan rujuk. Ya, paham mata Bu ya. Wala hadda alal mutalliq talaqan rajian. Tidak ada had sama sekali bagi seorang yang menalak talaqan rajian in wati'aha qoblar raj'ah. Wa ini taqoda tahrimah. Senajan to dekne yakin ngene iku haram, mung sempat rujuk kok dikumpuli. La wa dzalika lil khilafi syahir. Kenapa tidak perlu dihad, tidak perlu difonis zina? Fi ibahatihi wa husuli raj'ati bihi. Bahwa justru masih dalam iddah kok gelem kumpul meneh iku bukti dene rujuk malah beto ngoten. Ya karena ya itu tadi. Dene ngaji tenan lho ten kuwi jane. Lah menak iso ya sempat muni baliran. Lah tapi sing jelas ora butuh seksi untuk hasil ya rujuk itu ora butuh seksi, ya ora butuh dilaporno. Mulane kowe nek dadi kiai ana santri atau masyarakat sing percaya kowe kula pun pegatan. Kuatan barang nangkelan menarang, wes itu enggak usah. Artinya kita jangan nganggap itu satu tragedi yang sudah berakhir itu, paham ya? Lo kaji nabi ngoten, saya itu makanya ya, kadang ilmu itu diterang nembek uraan. Nabi ya mbak ini lucu, kalau punya riwayat hadis sohain. Saya itu hingga sekarang, mulai di sarang sampai sekarang tiap hari masih baca hadis, mulai hadis hukum sampai hadis sufi. Nabi tidak dilapuri. Wang geger buat bujunya. Kan nabi kalau berdisiasi bujuk kalau orang mertua tu yang bujuk. Baru. Damai. Cerita ni. Wah. Kalau berdisiasi bujuk, kena semua lengan-lengan semua itu. Iu jawabin nabi. Mah ibu rusakmu. Enggak aku malam-malam geding jebule ke sekolah meneh. Jadi jawabin nabi ya kasar begitu. Fala'allaka idhan kot dojak diha. Kadang ini nabi fala'allaka idhan. Jadi kok aku melak-melak yang jubli bengi ke kelam menang. Maksudnya urusan tukaran ini lanang itu apa? Kasih lihat tukaran. Kue kadang boleh bolo kancamu cek melak gede bojom. Kue kelam. Padahal kancam untuk informasi malah geting bojo. Padahal ini bener rajin. Nabi itu jadi kia itu gampang. Mau aku kok melak-melak, aku jembulnya kelan meneh. Bahasanya yang mudah saja. Itu di hadis sohara jadinya begitu. Kok aku melak-melak, jembulnya kelan meneh. Ya urusan bertuah kan ngatengke melak-melak jebule kono sepang tangan duwe meneh. Kaya salah tukaran, dulu si atas jipe kono wis tangan tangan apa? Duwe. Mulane kula nu dadi kiai paling merdeka, mulane kanca-kanca biri menjenengan dadi kiai kok merdeka ora merdeka piye masalah masyarakat ora sampe selesai. Oke melak-melak kono jame men. Sawang tukaran mbek IP mbek mertua mbek bojone ngene. Kancane diceritani wis jarem ning ati melok-melok mertua kok mentalane ngene sing wis jam wis hitung-hitungan wari. Apa? Wis melok-melok. Melok gedeng bojone cah iku kancamu iku jebule kono bengi wis kelon meneh ya. Jam nyatane tukaran terus anake ora piye. Lali bener ulama iki, wah terus kumpul diitung ru. Rujuk. Lho tenan iku wonten tadi. Wa dzalika lil khilaf syahir fi ibahatihi wa husuli rasati bi. Paham ini takik ya bahwa rujuk itu ya gampang sekali ya itu tadi pokoknya asal masih fitolakin rasi rasi yaitu bahwa dalam masa iddah mutlaqah rasiyah ya artinya tolaknya itu tidak sampai habis tolak ba ya, kalau tolak ba ini ya masuk ayat fa in talaquha fala tahilu lahu min ba'du hatta tangkisa zaujan apa? Paham dunia? Wes ya? Masalahnya kulo niku termasuk apa ya? Termasuk yang resah. Kenapa setiap konsultasi perceraian itu kayak dianggap suatu sing ekstrim. Padahal untuk rujuk ya gampang ngene, gitu lho. Paham ya? Artinya dengan ngaji ini sama lah kapan-kapan ono sing konsultasi mbok mantumu dhewe mbok wong liya, iku wis ora usah mbok jero-jero. Jawab Kanjeng Nabi, "Mau aku mau melok-melok." Enggak aku cara melok kayak kelan men. Benar. Lha niku kok bisa sok ae. Bahasanya nasi kan? Ah, mana? Macam begitu. Ngantil ya kena, orang ngantil ya kena. Tapi istilah ngalim aku, nama salah ngasih. Oke, modal khusus. Paling kadang kiai ditakoi hukum, orang ada jam hukum. Astagfirullah, khusus. Nah, dari ini istighfari lah itu jawab. Oh iya, bebojo pegatan anak ampiye tuh. Malah tuh dihukum, ada anak barang. Takoi hukum, ada pegatan. Iya, pegatan barang anak ampiye, si mikir. Sapa lah apa ngono barang ngono hubungan ya jane ora tau ngono bener ape mah melok-melok. Aku malah sekarang dibeli kayak kelon men. Dame nanti jarani jafar. Ya sapa tuh istighfar. Hukum. Ora mesti soalnya punya suara kode ya gue mergo kira peduli mbak Umar aku peduli ngenteni mati. Nggak jadi nabi beli suarga juga guri mereka nanti ini mati sih betul betul ni. Jadi nanti mulai beli suarga cepat tu egois mesti. So kata poruju umu farokotin. Mau ni kita kip gitu terus mungkin tak do ngaji ni je. Sampai boleh ya musawarah lagi sama yang ahli fikih. Tapi saya ngaji tentang jadi ahli aku. So kata porujuk mufarokotin, opong rujuk wadon sing den peget. Sarate bitolakin kelan tolak, tapi duna aktarihi balik mana yang pertama ni. Biduna aktarihi ora kok kelawan aki-aki tolak. Diboleh merujuk wadon sing di peget asal saat pegatan tidak dihabiskan. Duna aktarihi maksudnya tidak pakai pegatan sing maksimal. Tidak tolak bae cara Jawa. Bahwa salah sun dikhurin mengkote tolak itu salah sun itu telu dikhurin kedua wong si merdeka ini itu atolaku marotan fa'imsakum bima'rufin autasrihum besan bahwa tolak itu ada dua yaitu tolak rasiyah terus Quran menyebutkan tolak yang ketiga yang disebut tolak fa'in mebuayan apa fa'in tolakuha salah tahsilu lagu mimba'du hatta tangki hajajan apa wasintani lanoro li abdin kedua kawulong. Sarate megate meneh majanan kelawan majanan, kelawan gratisan. Ya megat saya kados wong Jawa-Jawa nak megatan. Bila iwadin kelawan tampo iwat. Ba'dawat in sause wati fi iddati watin tegese ing dalam iddah sing wedok tau diwati. misalnya kayak Madun Rabi Prawan, orang sempat diwati dipegat, itu rasa rujuk itu. Mergo resiko ini orang tahu diwati, orang ada ida, lah nara ada ida, orang ada rujuk karena sebar tahun dada itu. Lah iya itu. Mulanya ada to lakros iya, ada ida itu ada wati, mergo syaratnya ada ida. Kudu bojo wis tau dikumpuli diwati. Lah nek ra diwati kan otomatis enggak ada. Dah, kalau enggak ada ida berarti enggak ada kesempatan rujuk. Mane wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin taqaddu. Nah, jika kamu menalak istri kamu wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna itu fama lakum 'alaihinna napa min iddatin taqaddu. Paham ya? Makanya meniki diterangno kemungkinan rujuk itu gak ada wat'in koblan kidoin apa? Idatin. Kenapa harus ada gak ada wat'in? Karena kalau perempuan yang koblal wat'i tentu nanti gak ada idda karena langsung selesai lah anak rana idda berarti rana rujuk. Paham dan? Oh, dan gak rujuk juga juga paham itu orang aku ngaji tolak ini aku lho, buatan nganggep sampean-sampean calon wong sing megat orang lho. Maksudnya misalnya kalau sering orang pertanyaan terus dijawab ekstrim. Saya itu mulai cilik kan di saat ini itu sadar betul banyak yang menjawab tolak itu secara apa? Kayak sudah selesai, itu buatan apa-apa, mau megat pisan buatan apa-apa. Enggak ada apa-apa, itu tadi mudah sekali rujuk itu. Bahkan ada ulama mengatakan istiqloni menaik jadi apa? Rujuk. Jadi memang ini saya dedikasikan betul ini bahwa ini untuk tarfis lil umat, untuk rahmat lil umat, tidak ada apa-apa. Mulanya anak kanji nabi, mulanya ngaji sebentar anak, ngaji lapar lari mah ramela. Fala yasihu mongko rasah opo ruju umu farokotin, opo ngerujuk wadon sing dipegat, bihoi ritolakin, sing pisah krono liane tolak. Kafas sing koyo dene pisah sing krono fasa. Iku ya oleh rujuk wong bisa ira krono tolak. Wala mufarokotin nan ora sah apa ngrujuk wadon sing dipegat biduni salasin kelawan sak ngisore telung pegatan ma'i wadin semertani iwat kakul in kaidine hulu. Libenu nadiha krono dadi baine wadon. Maka hulu iku jenenge bain suhura, bain ya istilah yang fakih-fakih kalau hulu iku bainu nasu suhura. Di bainu nasuhura itu muni pegatan ping telu, nak bainu nasuhura itu lewat puluh. Wa mufarokotin, wala yasih kurujuu mufarokotin, nan ora sah apa ngerujuk wadon sing dipegat, kobla wadin, sedurunge wati. Ini wau kalau terus kula terang lho. Juga tidak boleh rujuk pada perempuan sing urung mbok wati. Mereka nak sing urung mbok wati, sekali mbok pegat, tidak usah iddah. Kalau tidak ada iddah, berarti tidak ada rujuk. Mergo idla iddah ta'aliha krono rano iddah iku mawujud yes. Idla iddah ta krono rano iddah iku mawujud alaiha ing atase mufarokoh qoblan apa wat mas. Wala man lan orang sah ngerujuk wadon ingkodot kang wis entek ingkodot kang wis entek apa iddah duha, apa iddah wadon. Begitu juga orang sah rujuk bojo sing disebut pegat iddah entek. Mergo nek wis iddah entek li anha syarat ajnabi biasan. Li anha krana sak temne wadon sakwise iddah entek. Sakwise iddah entek. Iku syarat. Iku dadi sapa wong wadon dadi iku ajnabi yatan. Iku wis wong wadon liya. Nek mbok baleni ya kudu rabi meneh, nganggo wali nganggo sakit teman-teman. Wa yasihu lan sah apa tajdidu nikahihinna apa nganyar-nganyari nikahe wadon-wadon mau sing ora oleh dirujuk tapi yo bi izin jadi den lan izin sing anyar wa waliyin wa syurutin wa mahrin wadon-wadon sing ora sah dirujuk oleh dikawini meneh tapi yo nganggo model nikah baru mergo gak kepungli. Ya jadi bi'idnin jadidin wa waliyin wa syuhudin wa mahrin wala mufarokotin nan ora sah pengrujuk wadon sing dipegat bitola kisalah si kelawan pegatan sing entek telu Nah iku falasihu mengkorasa apa nikahuha apa nikah mufarokoh bitolaki salas gue sentek langsung jadi bain illa ba'da tahlil kecuali sa'use ono muhal muhalil hatta tangki khazirjan apa khairah nanti kawin wong liya kawin wong liya lalu sedian kumpuli zaman Nabi istilahnya gak kasar gak Nabi istilahnya gak hatta tahuki usai latahu wayayuku usai latahki. Jadi nanti orang sekedar kawin, nanti dikumpul. Jadi syarat tanya mukhalil itu tidak sekedar nikah, tidak sekedar akad. Yeah. Seorang mukhalil untuk sah menjadi mukhalil tidak sekedar akad. Memang sampai wati, sampai ngumpul. Jadi dawuh Nabi, apa hatta tazuki usai latahu wa yazuku usai latahki. Sampai sama-sama merasakan. Macam orang haram itu lutut-lutut. Macam orang kebayang, gue jadi kiai itu zaman Nabi, orang haram itu lutut-lutut. Mana orang nanti lagi dorak bener orang Arab. Lewong beto mau nak maniak sek bukti. Rabi cerita sun mereka jenab. Ya Rasulullah bahwa saya ini dirabi sama Abdul Rahman bin siapa. Rasul tirau cerita elek. Wama ya ilah tahud batis sah. Walat kelambi ini tu koyok kelambi sempun. Gawane serakah. Wama hiwa ilah tahud batis. Wah sebatan mutu nabi. Di konsultasi ada tu nabi tu. Eh terus ya terus merem maksudnya. Apa lagi ini Mustafa terus astagfirullah. Bisa itu jawab pertanyaannya mengganggu pikiran itu. Astagfirullah. Arep, zaman Nabi itu, wong Arab itu macam jilid untuk diriku cerita mukhalil aku tu. Kajian Nabi itu, kau orang Arab itu. Jadi dia ni rabi. Zaman ini disini untuk wong Arab, bareng untuk mukhalil sekarang itu ngumpuli. Iku kecewa. Karena itu pegang mana ya, memang hal yang jadi asura orang itu aku tuh hatta tak suki usai lah tahu wajib aku usai orang butuh podora rasanya buka tenang ya aku sangat seru kan apa ya tidak bisa digambar tapi ya hikmahnya gede sampai masalah-masalah yang khusus ya Tunisia kalau saya tidak terjawab sampai ada wajib aluna kan apa anil makhir kul huwa adhan pak tajib Nisa apa karena ketikannya Sinten Sayyidah Aisyah nikmatin nisa nisaul ansor lam yamnak hunnal hayat ansu alidini hinna. Wanita terbaik adalah wanita-wanita ansor. Mereka tidak terhalangi oleh rasa malu untuk bertanya urusan agama. Lalu kata cerita batas Umi Hanif, itu kata lah wong-wong cerita di hadis soka itu masalah itu apa enggak detail ya Rasulullah. Bagaimana kalau masih berdarah? Tajarkan Nabi ya sampai darahnya itu habis. Nabi jawabnya pertama normatif. Ya tilka kudroton kodarah wa ala banati Adam. Ya itu memang satu takdir yang ditakdirkan ala banati Adam. Sesuatu apa? Lah nak pun bar Nabi. Ditinane bar piye? Wah Nabi kan ya Nabi ngendikan ya. Apa jenenge letakkan kutnatan sikada wakada. Ibu jadi ya kamu meletakkan satu napa kapuk, satu napa kapas ke sini itu wong cek takon. Pasti sebuti ya Rasulullah. Hatta jadab Tuhan ketika ini Aisyah ini kuat. Sampai wanita itu saya tarik. Kemudian saya jelaskan sendiri. Karena lakot roa itu min hayati apa min hayai Rasulullah. Karena saya melihat betul Rasulullah itu malu menjawabkan detail. Tapi itu di sehingga ketika era peke, era Pak Fuad pakar head terus diterang detail. Bihai itu lawu diatkut natun natalawakata. Terakhirnya terakhirnya terakhirnya. Ukuran suci tenan mau dikek itu apa itu serang ada bekasnya. Blah. Masuk kuat. Kena ini corak-corak main rana untuk diri. Mereka disini zaman Nabi itu sewak odotan. Nabi lah merem-merem. Nah untuk Nabi di Bojo Pinter jadinya Aisyah diterang ada. Hatta jadab lalu ditarik Mbak Aisyah. Diterang ada. Dewi. Terus ini ya diterang ada. Fuad Barak ini terus. Sampai begitu. Mata nombong. Nombong kalau dia sing ura ane isen, bapak nak macun. Sing ura ane. Pala raisen itu. Itu artinya kalau sampai melihat riwayat-riwayat ahadis sahihah itu pertanyaan yang Rasulullah itu mulai yang enggak pantas kayak masalah haid, masalah nyolong. Wong itu ansur gelotek-gelotek. Wong namanya rada gelotek ya wong Arab. Mulai cerita bareng untuk mukhalil kecewa wa ma huwa tahud batis. Waduh, kaji Nabi alat kelamin ini pun kau pakaian sih pun ketekuk-ketekuk. Kau berarti sabu seorang orang kencing hebat. Malah ni bener guyurane wartawan-wartawan sing nakal-nakal ni. Wonten demo perempuan teng Jakarta. Demo anti napa kekerasan. Dianjepi bawa lana-lana. Itu loh pak demo bagus. Kenapa bagus? Nah itu kan nanti kekerasan. Kamu dikasih yang lebih juga gak paham. Itu jenis kalut batin. Tau. Artinya orang itu nanti kekerasan. Umpama juga isi lebih gak apa? Gak paham. Kalut batin. Tau. Walah ini lagi duka. Ini mau ngasak. Dari cerita macam hukum. Innam walah sahih minal apa? Minal apa? Bahwa Allah itu tidak malu membicarakan barang kaku termasuk ini dialami Nabi mulai takok orang impotan Nabi kalau tidak dibuat impotan tiapnya dibuat apa diterus takok masalah sampai takok masalah duit utang nyolong ke lagi ini riwayat itu ya Abu Sufyan yang dibujuk ya Abu Sufyan. Abu Sufyan terkenal medit presiden Mekan yang gabai maaf ya dan itu Nabi akhirnya ngajari nyolong kan gelem ragelam mau diterah karuan itu. Nak berasa rasa medit, rasa napa kau itu medit. Jadi dua akhir saya datang rumah. Saya tak tahu Nabi Rasulullah gimana ini ya Rasulullah. Saya ini kan butuh makan untuk saya dan istri saya. Jadi Nabi sampai. Yo kondo, kondo raga rawalah Nabi. Akhirnya Nabi raba tak ada nyolong. Khudi bil ma'ruf. Yo kejupuk siapa? Jadi sampai terus jadi hukum. Mau itu oleh nyolong sidik-sidik dengan kebutuhan pokok. Tapi akhirnya gilim-gilim Nabi saya ngajari nyolong kan harus kena fakta sosial. Lalu ini artinya ada fakta sosial gilim-gilim Nabi. Itu galen Nabi kok nganti ngajari carane dakok putnatun. Kapasnya dakok ini gini. Nah itu kan repot. Itu memang resikonya jadi tokoh. Mulai tokoh urusan perang sampai urusan hukum. Wong wedok anil mah. Makhid. Sampai urusan nang-nangan bebuju. Sampai macam-macam. Makanya ketika di Quran napa la tasalu an asya in tubdalakum tasukum wa in tasalu an hina yunazzalul Quran tubdalakum. Bahwa pertanyaan hina yunazzalul Quran ketika Quran masih ada itu pasti tubdalakum karena nyatanya barang sedetail-detail umurun nisa kayak khat saja Quran bicara. Paham ya? Wa yasalunaka anil makhir yang urusan astronomi wa yasalunaka anil ahil lah. Urusan peradaban yang salah kayak salunaka anil khamri wal maisir. Urusan orang yang hartanya lebih ya salunaka madayun itu detail sekali tentang yatim ya salunaka anil yata itu detail sekali makanya lewat ayat-ayat itu kalau sering kondo masrum sering kondo konjo konjo bahwa ulama sekarang itu sudah salah arah karena konsultasinya sudah tidak umuruddin harus ada ulama yang masih berani pasang badan kayak Rasulullah hubungannya dengan umat adalah umuruddin karena zaman Nabi orang tak nabi ya anil yatama ya Rasulullah saya ngelola anak yatim itu kayak apa. Perempuan takok head tu kayak apa ya Rasulullah? Yang pakar astronomi tanya ya salunaka anil ahil. Nah, saya ini kiai juga dukut. Buka toko pasti selaris mana kita ni tagal pinten ya. Saya ini buka tagal pin. Nah, kalau ajaran kiai bosan untuk tamu macam ni. Sesuai kakuati saya kira tahu tak jawab saya kira tahu kita. Jadi yang kira tahu mungkin kalau urusan hukum tak jawab kan urusan hukum. Ya karena memang harus ada karena mestinya posisi Rasulullah yang diwariskan ulama adalah ya salunaka anu muruddin. Muruddin bisa anil mahid, anil yatama, anil ahil. Ahillah madayun. Termasuk saya baca ini itu, ya. Saya baca tentang rosah. Sebetulnya masalah rujuk itu gampang sekali. Ini kita biru, sorry, gampang. Enggak butuh syahadah. Bahkan ketika sing lanang fil idga ngumpuli itu dihitung rujuk, itu kan betapa mudahnya gitu. Tapi banyak orang yang enggak alim ketika ada tanya tolak itu sudah ngeri. Masa sabrah wawah itu sebelum kita jawab terus. Jadi betapa masalah-masalah zaman Nabi itu sampai sing ra pantes-pantes itu tadi kayak sing muruah ya terus. Selama dia sapa ila kahut batis. Dibakas ya nanti. Masuk bojo Nabi Sufyan carane nyubuk dhuwit ra kondo mergo ora tau dirumat sing lah sing lanang. Asal nanti dicubuk dun. Ya ngalalo nyolong bojomu ya ora nanti dicolong. Mengani nyolong gue luwe abek di bank rano tinggi. Ini balapan nanti kalau cerita ni. Kalau nanti konco anak Wong juga, ya anak kiai, anak Wong juga. Angger jajan dalu nyolong duit ibu. Ini macam anak kiai ibu buat dia duit. Tak kok anak kiai tinggi. Kau tahu nyolong duit ibu buat nanti apa tu nanti aku tiap minggu mesti nyolong pisan ngelam apa? Kau ikut apa tenan atau nyolong duit ibu? Apa apa? Rasa itu cuma. membesarkan hari cerita di sekolah apa po orang apa di dalam itu gak ada cerita saya itu ada wakal orang senangannya adul dunia ini orang tua itu ada sih tak dilem itu orang nakal orang tua adul dunia ini orang tua orang nakal orang tua orang tua artinya apa soalnya butuh modal jadi orang terus di soalnya tidak ada kesempatan tetap orang tidak ada kesempatan mana udah di kiai mesti soleh mas umumnya kiai ra soleh kan paling meresan biasa ini ra kena diperes wong kiri dewe meres rusin itu apa jurga jari ukuran kiai soleh ini ratau meresan ini dia peresan sama tuh aja dunya gue seneng model kaji nabi seneng jadi jawab pertanyaan orang tolak kena apa mau rame lak melak gue aku melak melak jubilnya kayak sekelan men emang nyenten nanti bahasa Arabnya persis ngotin kok gue nang bok kelon ini meneh mudo jahat itu artinya bahasa jahat ya itu emang gak apa-apa ya dalam bahasa hukum itu harus jelas wong nabi nak ngendikan bahasan hukum ini kayak Fuad yang ngerti Farok ini aku nak ngendikan sampai kadang dibaleni nak dawe salah dibaleni misalnya begini bagian warisan kada wa kada misale lanang to sakmene wedok to sakmene nabi kok keliru dawuh fali rajulin langsung dibaleni langsung wonten badal kula te fali rajulin dakarin karena masalah faraid itu dengan hitungan ibnun anak lagi lahir cower secara faraid sudah dapat bagi bagi kalau dawuh rajul rajul itu konotasinya kan untuk orang yang sudah dewasa. Nabi nanti dawuh bahwa bagian ini li rojulin masih dibaleni. Fali aula rojulin dakarin. Mereka nak rojul ngeke iham sing bagian sing gede. Tapi nak dakarin kan calanang ora kudu tuh. Saking detailnya Nabi ngerti kan hukum masih dibaleni. Fali aula rojulin dakarin. Karena kalau rojul wong tuwa. Nak dakarin asal bu cala. Padahal yang faro mulai casili kalian wong tuwa bagiannya tak. Nah Quran ya gitu. Malah dari Imam Suyuti, Imam Nawawi belum ada bahasa yang se-ekstrim Quran. Makanya Quran ketika ngendikan maka nama Muhammadun aba ahadim merija. Muhammad itu orang arah tahu jadi bapak merija liku. Artinya Nabi Muhammad itu gak pernah jadi bapak sama rijal. Mergo anak Nabi ora sempat jadi rijal kapun kabudu. Itu saking detailnya, tapi bisa aba ahadim min sibyanikum pernah, min dzukronikum pernah karena Nabi pernah gada putra Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid ya banyak putranya Nabi sing lelaki kan kak tapi enggak pernah menjadi rija jadi makanya istilahnya Quran maka anak Muhammadun aba ahadun bahwa Muhammad enggak pernah menjadi seorang bapak dari seorang rija mergo anake ra sempat dadi rija sebab itu rija sama dakar itu beda kalau dakar ini asal lanang nak rija ngenteni umur kuhulah umur tamadun jadi rija. Itu saking detailnya, kalau hukum harus jelas, makanya kalau paham ya. Ya itu menyangkut khed, menyangkut warisan, menyangkut pembunuhan, ya detail begitu. Sampai Nabi ngendikan meripat diculak, ben meripat yang ngendikan diculak, tufqa itu artinya dicu. Terus wa katabna alaihim fiha anan nafsan apa? Binafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuna. Wasinna di sini itu detail, tidak kok memang sampean tanya teng pakar-pakar sastra, pakar bahasa itu boleh kinayah majas asal tidak bahasa hukum sing mudawan dan itu dianut oleh hukum sedunia. Kalau masalah bahasa hukum kayak hukum pidana, hukum perdata, bahasa tidak boleh pakai kinayah, tidak boleh pakai majas, harus eksplisit, harus jelas. Tidak boleh misalnya anggota tubuh, jika anggota tubuh anda enggak jelas, harus jelas anal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna itu jelas orang umumnya anggota apa. Karena kalau anggota tubuh kan gini berarti. Kalau Mustafa melukai satu anggota tubuh, dilukai oleh Ki Fuad, maka membalas dengan anggota tubuh. Kan itu saya artinya asal sama-sama terlukai, berarti Mustafa dicelek meripati oleh diwales digunting irunge kan? Lho nggih to nggih. Andaikan bahasa Quran satu anggota tubuh dibalas dengan anggota itu kan bisa berarti nyulek kuping diwales meripat, nyulek meripat diwales irung. Itu kalau bahasanya tidak tegas, tapi kalau bahasa hukum harus tegas. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa binafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wasinna besin. Itu detail sekali artinya. Dicontohkan antar satu anggota. Mata berlawan mata, hidung berlawan hidung. Okay. Gigi berbanding. Itu detail semua. Termasuk bahasa-bahasa yang kudu jorok. Termasuk bahasa tadi kayak head. Sampai detail. Namun tak kena kipat, tak ngaji head, tak detail. Bihai sulawu diat kurnatun natala wasat waduh. Pokoknya tidak sedikai kapu seratel belas. Oh, nanti ayat yang ekstrim. Pokoknya rupanya telus-telus saya sekolah banyak. Waduh, santri ini membayangkan telus-telus saya membayangkan salah yang terang-terang. Detail. Memang hukum, asalnya bahasa hukum harus begitu. Paham ya? Wa inna ma yasifu an musni sawfu arruju'u birojatu kelawan rojatu aw rojatu to rojatu zal jati aw fulanata no rujuk mau sah muni ngene iki rungono masabu aku rujuk dek wa illam yakul senajan to orang ngucap sapa wong ilani kafi dadi salsan rangno wis nek kan meneh ora usah kon wis baliran baliran sik kon sae wis cukup wa illam yakul ilani ka betapa mudahnya maksud e betapa mudah. Jadi mau cukup muni aku balian dek. Wa ilam yakul senajan orang ucap topo wong ilah ilah nikah. Senajan berarti rasa muni aku rujuk neng nikahku gak usah. Rujuk. Allah rokabe. Utang ini. Rabi saya yang ngelak balikan balikan. Gue boleh naik yang ngelak, boleh naik apa? Kangenan. Gue yo kere, yo kere. Waktu kere deh, cawe cawe. Lho ini takbirnya sorry lho Mak Yehudi ya. Wa ilam yakul ilah nikahi. Paham ya? Mau cukup muni rojak tuh, aku balenan. Wa ilam yakul sana jantar rauta ngucap topo wong ilah nikahi. Marek nikah itu. Jadi rauta setel, dek aku balik ini nikah. Masa terus diwetel kayak wong lugu. Rujuk ke, tolak kemarin saya batalkan dengan ini. Itu lah isi eling gitu nih. Kalau zaman modern ini saya ingat, santri-santri Pasuruan Banyuwangi si fanatik hukum macam, kan syaratnya baik lagi cukup bertangkai balungan. Tangi fanatik kita tunggu rokok neng toko, kalau tumbas rokok, rokok jika ini ki, kalau tapi tangi fanatik itu cukup, kalau tumbas rokok niki arto, kalau rokok jika ini ki, kalau tapi saking fanatiknya berkata wa inna masa halbe bil ijab wal Allah padahal jadi ini kalau nanti takut ini santri kula basi yang orang kan terawani misalnya angkah suka wazam pas suka binti kata-kata muni na'am itu terawani tuh padahal yang pekeh-pekeh muni kobil tuh atau na'am atau apa kan ya boleh tapi kan gak wani terresiko yo yo paling nikah dok artinya orang ikhtiar itu hanya menyangkut nikah toh. Nah nikah kan istiad banget sampai dibalik di kopil tu nikah. Haha, watas dia bil mahril matir apa? Alang tentang IPB enggak antah sah. Ramunisa malah balik di bar, repot. Aku larian anjuran dia ini, angker naik anak puan kalau sah nasi sesuai nak naik IPB janggal tak apa begi lagi. Budi terus pak orang tahu protes kok sakap bela dari dia. Tak gigi tak kok ibu aduh. Betul antar kalau nafik kesal. Aku lalu dia tak kegampangan gelem pasti sampai sama hasil berapa. Akhir pelan-pelan kena ngaji pakai entah kita pirang-pirang. Eh, umpamanya ada rapi. Paham, ini kita pilih jelas itu ya. Jadi cukup muni rojak tu, au rojak tu zaujati, au fulanatan, wa ilam yakul ilah nikah. Senajan to ora usah ngucap sapa wong ilah nikahi aku balik ini nikahu au ilaiya maring ingsun ora usah muni ngono balenan balenan cara rogen agar kemule dibuka kuwi kan anake dari ra kemulati kemuri ya kurang ajar rogen wis lakin disandu tetapi ini den sunatno wa ya jiten to nambahi sapa wong ahaduma insyaallah sejene kalimat ilah nikahi aw ilai ya emuk sunat masih goti serta ini sikun wajahku lansau po rujuk birodat duha ilah nikahi dek nikam tak baleni meneh termasuk samne nganggu bahasa gitu amsak duha ngeker ing sun ha ing birodat misalnya gue suning didi gue tetep baik kue lah misalnya baru pegat ya kepen boleh tapi maksudnya sudah jatuh nih ngomai dewe Rai so dan contoh gue repot. Seng contoh seng wedok mager sing lanang ngono lho. Ya ini berarti pegat terus tata-tata pemulan. Lah ben mrene iki? Ya pemulan pegat. Gak ning kene wae. Amsak 2. Slung utung ning kene wae iku termasuk diitung 7 ini nak ngangge amsak. Ya biasanya wong berarti pegat tapi lari lho. Lah nama terus tak pegat terus sing mlaju. Repot. Melayu ramayu kan kalian posisi dari bulan. Iya, tapi melayu ramayu kan. Agar saya lari orang tahu ibul. Lepas itu mau cukup beri amsak. Embah, ngasih fakih barang ten. Oh, selang seling berfakih sufi. Wah, maafkan mereka. Anak pun tiada kata mereka alih yang atas semua farokoh fi ijabin wa kubuli dufakina ya tuh. Mongko malah darani kinaya tahta jika buta apa kinaya ilaniyatin marininya. Ini bukti bahwa teori saya itu benar. Agama itu mudah. Yuri dua fikumul islam. Bahwa rujuk itu mudah sekali. Cukup muni tak baleni dek. Aku rasidho pegatan sudah cukup. Justru nak diakati resmi nganggo ijab kobul malah dagep kinaya. Paham asal buruk. Justru ketika diformalkan, kuen rujuk bojok sing dipegat kok diformal nganggo ijab kobul malah dagep kinaya, malah butuh niat meneh. Lho mestine nek cara perasaane wong Jawa kan resmi ijab kabul meneh kan malah serem to. Malah meyakin, tapi ndak cara pekene ndak, justru dianggap kinaya. Ya karena agama itu mudah kok bungel. Lho iki tafsire jelas, dadi wa amma atunika aliya fi ijabil wa kabulin malah fakinayatun tahta judopo ilani. Karena rujuk itu begitu mudah. Ya, rujuk itu begitu mudah. Kok mbok akati meneh resmi kanggo ijab? Iku malah dihukumi apa, Den? Kinaya. Artinya malah mundur kan? Artinya malah rugi kan? Wis mbok respekno ngono malah hukumnya terima kinaya. Sementara aku muni rujuk malah langsung sah dadi rujuk. Iku mau mergo barang gampang kok digawe. Mulanya ketika Nabi atinu yusrun wala yushada hadadin ahadun illa gulaba gulaba. Agama itu gampang. Saya ngengel-ngengel agama ini mesti kangelan dewe. Atinu yusrun wala yushada hadadin ahadun illa gulaba. Agama itu mudah. Saya ngengel-ngengel perkara ini mesti kangelan. Enggak tau. Misalnya orang apa pegatan is pegatan. Pak Kiai kalau bakal pegatan di 70. Lah kenapa pegatan? Cerita perkara utang ranyaur, perkara warisan, perkara IP bulet-buletan duit, wadul pengaruh. Kan dari bulet-buletan tuh kan. Wong barang ngono kuwi mesti terjadi urusan IP, urusan warisan, urusan duit, urusan utang-utang. Nah, ora usah ditakoki mon. Kuwi tenanan ta ora. Mbok jebule buta kelan. Nah, malah gampang tuh dijawab ngono. Kadang kita kan mempersulit masalah dengan ngulang memori-memori yang melukai, yang sakit, yang betulnya tidak perlu begitu, benar jawabnya Nabi, adinun apa? Dan kalau melok-melok, dibeli kayak kelon. Itu memang itu, kadang kita itu punya tradisi menyulitkan agama itu tadi. Karena pertanyaannya pertanyaan tolak, kadang kita ke masalah ekonomi, masalah utang orang nyaur, masalah sosial, masalah IP, rebutan warisan. Nah, kalau nanti kesel, nanti saat ini anggar, jadi dia aja sering anggar, alumni-alumni budi, sewan kulam, budi, kalau gak ada IP, ngeliatan. Ya, tak jawab ya, enak. Ya, terus biar, tapi rapi ya. Biasa tuh, dunia orang dunia ada masalah. Anggap kira pangeran jadi masalah. Anggap kira pangeran jadi apa? Salah. Menengah ya, biar kita koin. Mak aku gak mau dijawab ya. Wah, anggap uang jadi mana? Masalah. Cupak upak lah, pun. Buen. Misalnya kita kok jenengan iya ya ono sing ra seneng misale. Lah masih penyanyi ra seneng ya. Dhewe percik bidino tukaran. Presiden nggih bidino tukaran. Gus Dur nggih bidino tukaran. Wong regane urip iso ono sing seneng ono sing ra. Ngono kok dibukas bakas lho. Kowe iki. Nyar kolane iki. Sebuti Gus Dur dadi kiai kok ana sing penting seneng ya biasa mawon. Eh terus piye? Paling tak ulang ngaji, tapi tak ulang ngaji nanti. Terus tak ulang nih, roh dia wa adu maroh tu. Nak wong soleh tenan, si dipikir diri dani pangeran tau. Orang ini Quran orang nor jaksi wong kon boleh didani wong orang. Nanti kalau nak isor roh dia wa adu maroh tu. Kalau nak ngaji tak ulang kan? Ulang apa besi roh dia wa adu maroh tu. Dan tenan. Kena is ilmu tu wah sama sama. Ilmu tua, ilmu mati rasa. Paham ya? Jadi ini menunjukkan agama itu mudah. Sebab itu kalau saking mudahnya kok masalah rujuk kok nganggu ijab kabul malah dianggap padahal mestinya kan luwe resmi loh. Paham ya? Mestinya luwe resmi. Ya kan teng Jawa kan ngoten, tolak satu dilaporkan ke KUA, sidang bolak-balik. Nah sing artis disoting kok sumpet, tapi ora artis. Bareng di ambek naib biasane dikandani, ambek hakim dikandani. Dikandani rujuke resmi, ndak ngundang kiai, ngundang ora apa. Suanger kelon meneh ya terus. Rujuk, gampang aku. Karo dene lho senengane kok repot. Artis ngono iso ndongkak popularitas, terus ndongkak pendapatan. Lah kuwi entuk apa? Walatikulan ora sapa takliquha apa naklikno rodah apa naklikno lan niki ora oleh karo jak tuki insikti rodah ngrujuk ingsun ki ing sira insikti lamun karep sira lha nek sarep rujuk ora apa-apa to ora usah muni ngono dadi rodah ditaklek lha niki sing sampean iku garisi meneh wala istaratu lan ora den sarata apa al izzat gawe kesaksian alih ing atase rodah dadi ora usah saksi. Paham dene wala yastaratu al isthad lan ora den syarat napa al isthad nggih menyaksikan alaiha ing atase rodah balisan. Dadi artine misale kowe sempegatan ana wong liya sing roh nak kepegatan kamu ngeklaim sudah rujuk itu ya sudah gak perlu ana saksine nak kowe wis rujuk artine gampang sekali. Paham nggih? Jadi bolak-balik gampang, agama itu gampang. Wala istarotu alisyat alihah balisan. Ini sing furu'un. Yang rumu haram apa atamatu apa gawe seneng-seneng. Misalnya kelon kumpul-kumpul. Biros iatin kelan wadon sing wis mbok tolak ros iya. Walau dimujar ros dinadorin. Senajan to mok murni didelok. Digo delok-delok. Wala hadda tapi rana khatiku mawujud. In wati alamun nganti wati sopa wong. Ini waw sing kula takbir sarai. Menurut jumhur ulama, apa susahnya sih apa tamatuk menirujuk? Saya kan masalahnya kan kamu kurang ajar. Apa susahnya apa tamatuk, apa menikmati menirujuk? Selonang selonong langsung tamatuk gak pamit tu kan? Ya ubar dipegat susu tamatuk gak pamit tak kurang ajar lah kan? Apa susahnya menirujuk? Rujuk menirujuk kalau pirabote sehingga dihukumi haram ketika selonang selonong tamatuk tampung ngelapat no lapat rujuk. Ewa semono ora dihukumi zina, sing perlu eling-eling ewa semono ora dihukumi zina. Yo ora perlu ana sanksi. Mergo ana khilaf ulama sing darani rujuk iku sah lewat ngumpu. Paham ya? Lah nek supaya kowe resmi ora usah dikhilafno iku mau. Rujuk terus kumpu. Kumpule. Artinya kan mesti sae, artinya secara jujur mesti napa? Nah, tapi yang jelas wala hadda in wati'a balu ajar. Kaya kalau baleni malih sing teng sarai, sama delok teng sarai, bentah geng. Kalau baleni malih, wala hadda alal mutolik tolakan rojian in wati aha koblar rojah. Wa ini sakoda tahri. Nah, seorang sing megat tolakan rojian itu tidak dosa, tidak kena sanksi. In wati aha koblar rojah. Wa ini sakoda tahri. Nah, mergo lil khilafi sahir krono khilaf sing terkenal. Jadi terkenal kira tunggu ya mbah. Jadi hukum melalui ulama kadang jangannya. Mungkin hukum ini terkenal. Aku lagi rasa ikil. Ya, repot. Lil khilaf sahir. Khilaf ini terkenal. Tapi Roy Rukin lagi ikil. Ya, repot. Repot. Kena wong raruan. Ulama yang mungkin sahir. Ya, kayak partai-partai anyar. Yang kau ini partai populer. Wah itu wongnya terkenal. Jadi wong dolar. Repot. Kan? Lil khilafi sahir krono khilaf sing terkenal fi ibahatihi ing dalam menangi wati wa khusul liras ati lar hasile rujuk bihi kelawan wati mungkin wa alam al fariha Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna alhamdulillah ilaha illa anta al-banan yaqdi as-samawati wal ardi hayy wa qayyum ya dzal jalali. Anda rita Rasulullah Tabu Muhammad dan Rasulullah Su'alihim ayat 3 yu'alimu kita balah hikmat dari sekinah dan alasya Allahumma salli wa sallim ala al-basir nadir aminika fi sama wa aminika fil ardi wa syafi'i khalfika ya Allah man arsaltahu rahmatan lil alamin wa nurah wa inna kula utawa rahmatul lil mu'minin ilahana wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ya wa inna nas'aluka ya wa intaka atiyana wa amwalana wa ma malaktana ya wa ikhwanana wa quwwatana wa ahlana fa innaka khairul muwatta'in ya wa fahfad dalika min indika wa atim halana ya wa bibqa in ilaika faqiyatan ilaika nursidu dalika ilaika tamaman laka fika minka ya Allahumma ya wa inna musafirina ilaika ya wa mutafirina fika ya Allah ya wa sasih hatta nakuna ibadaka wa ibadanaka wa ibadan fika ya Allahumma bariki ta'limina wa ta'alumina wa ta'alumina ya wa rabbana ya wa sita ilma rabbana atina fitunya hasanah wa akhirat hasanah wa qina adzabannar rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Maghribnya jam berapa? Tengah 6 malam besok. Cuma ada nomangan sing domal itu nawira berapa? Mungkin puno nomang.